Bukan nafsu terbungkus I love you. Libatkanlah Allah dalam bercinta. Diammu mengandung doa. Bukan rayu, bukan janji palsu. Lamar dia assalamualaikum, lalu tangan ayahnya cium. Allahumma salli ala Muhammad. Cinta adalah kasih, awas jangan sampai kau salah pilih, nanti kau bersedih. Jangan karena rupa kau mudah berpaling, jangan karena harta kau mau bersanding. Beriman dan takwa itulah yang terpenting. Sedih. tinggal ibadah takwa, itulah yang terpenting.